Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din, azani wa azzakumullahu jami'an. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Syariah karya Imam Muhammad Ibn Husain Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah kita telah masuk dalam bab yang baru, yaitu bab Al-Qawl bi'annal iman tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih la yakunu mu'minan illa an tajtami'a fihi hadhihi al-khisal as-salas. Naam. Bab ini sebenarnya pada bab-bab sebelumnya cukup sering disinggung dan disampaikan oleh muallif. Naam. Tapi kembali beliau barakallahu fikum membuat bab secara khusus yang intinya adalah beliau ingin barakallahu fikum menitik beratkan untuk memberikan edukasi, pembelajaran, memberikan ilmu kepada kaum muslimin, sekali lagi titik berat kepada amalan. Nah, sebagaimana yang kemarin sudah kita nukilkan dari kalamnya Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala wa ra'a barakallahu fikum, tayyib, huna yurakkiz alal amal alladhi yungkiru al-murji'atu dukhulahu fil iman. Di sini beliau memfokuskan pembahasan pada sisi amalan. Kalau amalan itu adalah bagian dari iman. Nah, di mana orang-orang murji'ah mengingkari masuknya amal dalam bagian keimanan. Barakallahu fikum. Naam. Dan kita juga telah menjelaskan bahwa murji'ah barakallahu fikum asnaf, ya, alwan, sekte murji'ah itu memiliki ragam pemahaman, warna pemikiran terkait dengan permasalahan iman. Nah, ada yang menganggap iman itu hanya di bibir saja, ya. Iman itu mujarrad al-qaul. Ada juga yang mengatakan iman itu cukup ma'rifah. Ada juga yang mengatakan iman itu barakallahu fikum at-tasdiq. Nah, ada juga yang mengatakan iman itu adalah barakallahu fikum al-qaul wa tasdiq. Nah, yang terakhir ini dikenal dengan murji'atul fuqaha. Pemahaman murji'ah yang muncul dari para ahli-ahli fikih, khususnya dari mazhab Hanafi, ya, atau Ahnaf, pengikut Imam Abu Hanifah. Nah, Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala menjelaskan, barakallahu fikum, bedanya ya, murji'atul fukoha dengan murji'ah-murji'ah yang lain. Kata Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a, ala kulli halin, ya, ala kulli hal, kata beliau, apapun keadaannya orang-orang murji'ah ini, murji'atul fuqaha'i, murji'atul fuqaha'i, hujan ya, Allahumma shoiban nafi'an, alhamdulillah, nah, nikmat, ya. Pemerintah desa itu buat nyiramin jalan sini aja ya. Nah, itu ngabisi berapa tangki bens, tangki mobil air. Ya. Nah. Ini gratis semua. Wilayah Sidayu kena hujan. Mahal ini hujan. Ya. Nah, patut disyukuri. Debunya sudah banyak kemana-mana. Barakallahu fikum. Nah, itu mesti bawa. Ya, penyakit. Nah, alhamdulillah Allah turunkan hujan. Banyak-banyak bersyukur. Nah. Tayyib. Kata beliau, murji'atul fuqaha'i yuwafiquna ahlas sunnah. Murji'atul fuqaha'i yuwafiquna ahlas sunnati fi annal amala la budda minhu. Ini bedanya murji'atul fuqaha dengan murji'ah-murji'ah yang lain. Nah, kata Syekh Rabi', murji'atul fuqaha yuwafiquna ahla sunnah fi annal amala la budda minhu. Murji'atul fuqaha, mereka sepakat dengan ahlu sunnah bahwa beramal itu harus. Ya, seorang muslim itu harus beramal. Nah, wa in kanu la yudkhilunahu fil iman. Wa in kanu la yudkhilunahu fil iman. Walaupun mereka tidak memasukkan amalan dalam, barakallahu fikum, kategori iman. Ya. Nah, jadi mereka, walaupun mereka berpendapat amalan itu bukanlah bagian dari iman, bukan berarti seseorang muslim itu tidak beramal. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seorang muslim harus beramal. Tayyib. Hanya saja amalan itu dia tidak masuk dalam kategori iman. Wa yuwafiqunahum, wa yuwafiqunahum fi luhuqi, wa yuwafiqunahum fi luhuqi lahiqa yalhaqu luhuqan. Nah, luhuqi alwa'idi biman yuqassiru fil a'mal wa yuwafiqunahum fil luhuqi alwa'idi biman yuqassir fil a'mal. Murji'atul fuqaha juga sepakat dengan ahlu sunnah terkait dengan, barakallahu fikum, masuknya dalam ancaman orang-orang yang kurang dalam amalan. Nah, artinya apabila ada orang muslim yang beramalnya itu buruk dan kurang, maka dia akan terancam dengan ancaman yang disebutkan dalam nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, terancam neraka juga. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-wa'id bin-nar wal-azab. Al-wa'id bin-nar wal-azab. Yaitu ancaman dengan neraka dan azab. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi itu murji'atul fuqaha. Barakallahu fikum. Amalan tidak masuk dalam kategori keimanan, tetapi bukan berarti seorang muslim itu tidak beramal. Gitu ya. Mereka mengatakan harus beramal. Kalau enggak beramal atau buruk amalannya atau kurang amalannya, dia akan terancam neraka. Nah, barakallahu fikum. Itu murji'atul fuqaha. Wa amma sa'irul murji'ati. Wa amma sa'irul murji'ati. Fala yudkhilunal amal fil iman. Wa amma sa'irul murji'ati. Fala yudkhiluna al-amala fil iman. Wa tarkul a'mal, wa tarkul a'mali kulliha la yadurru bil abdi wala yadurru ma'al imani dhambun. Nah, kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun indahum nas'alullaha al-afiyata. Naam. Kata Syekh Rabi', wa amma sa'irul murji'ati. Adapun seluruh murji'ah selain dari murji'atul fuqaha, fala yudkhilunal amal fil iman. Mereka tidak memasukkan amalan bagian dari iman. Wa tarkul a'mal kulliha la yadurru bil abdi. Dan meninggalkan amal-amal soleh tadi secara total, itu tidaklah bermudarat bagi seorang hamba. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Jadi orang itu ketika dia tidak mengamalkan ajaran agama Islam, enggak apa-apa, dia tetap muslim kamilul iman. Nah, barakallahu fikum. Wala yadurru ma'al imani dzambun. Begitu juga dosa tidaklah memudaratkan iman seseorang. Mau dia minum khamer, judi, zina, maling, barakallahu fikum. Nah, membunuh orang lain, dia tetap mukmin kamilul iman. Ini murji'ah selain dari murji'atul fuqaha. Kalau murji'atul fuqaha harus beramal. Kalau ada yang melakukan tindakan-tindakan dosa, barakallahu fikum, tayyib. Nah, maka itu akan diancam dengan neraka. Tayyib. Sebagaimana tidak akan bermanfaat ketaatan, barakallahu fikum, apabila disertai dengan kekufuran menurut pemahaman mereka. Barakallahu fikum. Nah, itu keterangan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wara'a terkait dengan kelompok murji'ah. Nah, jadi murji'atul fuqaha sedikit punya warna yang berbeda dengan murjiah-murjiah yang lain. Oleh karena itulah, barakallahu fikum, mengapa sebagian para ulama masih memasukkan Imam Abu Hanifah dalam jajaran ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, Abu Hanifah memang diperselisihkan oleh ahli ilm apakah dia masih bagian dari ahli sunnah atau bukan. Ya. Nah, sebagian besar mereka tetap memandang Abu Hanifah termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi sebagian yang lain berpendapat beliau sudah di luar. Ya. Naam, server sudah beda frekuensi. Nah, yang condong dengan pendapat ini adalah Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Beliau punya risalah secara khusus. Naam, beliau menukilkan secara ilmiah, pembahasan secara ilmiah, beliau bahas, beliau menukilkan kalam ya para a'immatus salaf yang barakallahu fikum menguatkan kesimpulan beliau kalau Imam Abu Hanifah itu sudah bah tidak satu frekuensi dengan kita dan di luar server. Ikhwan ya. Nah, singkat saja judul kitabnya Nasrus Sahifah. Iya, Nasrus Sahifah. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Al-Muhim, kita kembali pada penjelasan dari Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala. Intinya di sini beliau ingin menitik beratkan, meluruskan kesalahpahaman barakallahu fikum sebagian naam kelompok Murji'ah yang mengatakan amalan itu bukanlah bagian dari iman. Naam. Ta'zan ya. Sayyid al-muadzin yu'adzin. Baik. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi terkait dengan Imam Abu Hanifah barakallahu fikum memang ada dua pendapat pandangan di kalangan ahli ilm. Naam. Ada yang memandang beliau masih bagian dari ahli sunnah wal jamaah, sebagian yang lain memandang apa? Sudah tidak satu frekuensi dan berbeda server dengan kita. Nah, di antaranya Syekh Mukbil dalam kitab Nashrus Sahifah fi Zikri As-Sahih min Aqwali A'immatil Jarhi wa Ta'dil fi Abi Hanifah. Nah, ya, menebarkan lembaran-lembaran dengan menyebutkan pendapat yang benar dari pendapat-pendapat ulama jarh wa ta'dil tentang Abu Hanifah. Nah, barakallahu fikum. Itu kitab yang bagus. Thayyib. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu taala fal a'mal rahimakumullah bil jawarih tasdiqun lil iman bil qalbi wal lisan. Sehingga kata beliau amalan-amalan itu rahimakumullah dengan anggota badan dia adalah sebagai bentuk pembuktian ya iman yang ada di dalam hati dan yang diikrarkan oleh lisan. Nah, barakallahu fikum, tetap adanya amal untuk membuktikan apakah yang di dalam hati itu benar, untuk membuktikan apakah barakallahu fikum yang di lisan itu benar, ya harus diwujudkan dalam bentuk amalan. Nah, sebagaimana amalan saja juga tidak cukup, kalau tidak ada yang namanya tasdik dan al-qaul. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Faman lam yusaddiq al-imana bi amalihi bi jawarihi mithlu tahara was-shalah waz-zakah was-siyam wal-hajj wal-jihad wa ashbahi lihadha wa radiya min nafsihi bil ma'rifati wal qawli lam yakun mu'minan, kata beliau. Sehingga barang siapa yang tidak membenarkan keimanannya, membuktikan keimanannya dengan beramal anggota badannya, seperti dia tidak mau toharah, dia tidak mau sholat, dia tidak mau zakat, enggak mau puasa, enggak mau haji, enggak mau jihad, ya. Nah, tapi dia tetap merasa dirinya sebagai seorang mukmin kamilul iman. Yang penting itu apa? Hah? Iling. Nah, ya, ingat Gusti Allah. Ya, barakallahu fikum. Maka kata beliau, ya, ketika dia tidak membuktikan ucapannya tadi, barakallahu fikum, dengan amalan jawarih, dia hanya ridho untuk dirinya dengan ma'rifat dan qaul. Ya, yang penting saya sudah mengikrarkan saya ini muslim, saya ini adalah hambanya Gusti Allah, ya. Naam, saya yakin. Nah, masalah puasa, sholat, nah, itu enggak perlu. Kalau ada yang seperti ini, kata beliau, lam yakun mu'minan, mohon maaf. Ya, belum. Nah, belum pantas untuk dikatakan sebagai orang beriman. Kalau tidak dia buktikan dengan amalan. Nah, yang ngomong siapa? Imam Al-Ajuri. Ya, nah. Walam tanfa'hu al-ma'rifatu wal-qaul, kata beliau. Sehingga tidak bermanfaat ma'rifatnya dia, tidak bermanfaat pernyataannya dia sebagai mukmin. Kalau tidak dibuktikan dengan amalan. Wa kana tarkuhu lil amal takziban li imanih. Dan tindakan dia yang meninggalkan amal saleh itu mendustakan keimanannya. Nah, jadi perbuatan dia, kelakuan dia itu sudah menunjukkan kalau dia itu bohong. Ya, bilang hatinya beriman, ikrar dalam lisannya beriman, tapi tidak ada amalan. Bohong. B-O-H-O-N-G. Bohong. Paham ya? Kadzib, dusta. Nah, siapa yang bilang? Imam Al-Ajuri, ya. Nah, barakallahu fikum. Bohong, ya. Nah, dusta keimanannya itu. Wa kanal amalu bima dzakarnahu tasdiqan minhu li imani. Sehingga kata beliau, amalan anggota badan itu dengan apa yang telah kami sebutkan, ya, puasa, sholat, zakat, haji, itu adalah bukti dari keimanannya. Kalau memang engkau benar-benar beriman, buktikan dengan amalan. Nah, barakallahu fikum. Wabillahi at-taufik. Hanya kepada Allah kita memohon, ya, petunjuk dan hidayahnya. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qad qala Allah ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala pernah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat ke-44. Di antara tugas Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah kepada beliau adalah agar engkau menjelaskan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka menjadi orang-orang yang berpikir. Nah, barakallahu fikum. Faqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi syara'i'a al-imani annaha ala hadzan na'ti fi ahadithi katsiratin. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menjelaskan kepada umatnya syariat-syariat iman dengan sifat yang seperti ini. Ya, apa itu? Puasa, zakat, haji, barakallahu fikum. Naam. Baik. Dalam hadis-hadis yang banyak. Ya, naam. Jadi Nabi menjelaskan kepada umatnya tentang apa itu iman. Nah, beliau jelaskan dengan amal-amalan tadi. Puasa, sholat, haji, zakat, dan seterusnya. Sebagaimana dalam riwayat nanti akan disebutkan oleh beliau. Ketika Nabi ditanya tentang apa itu iman, beliau menyebutkan, ya, iman itu mengandung barakallahu fikum i'tiqad, al-qaul, dan amal. Nah, kita lihat. Waqad qala ta'ala fi kitabihi وَبَيَّنَا فِي غَيْرِ مَوْدِعٍ أَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَكُنُّ إِلَّا بِعَمَلٍ. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berkata, berfirman di dalam kitab sucinya, dan menjelaskan, ya, lebih dari satu tempat, bahwa iman itu tidak akan mungkin ada, kecuali dengan adanya amal. Iman itu tidak akan mungkin barakallahu fikum terwujudkan kalau tidak ada amalan. Wa bayyanahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma atau khilafa ma qalatil murji'atu. Nabi sendiri menjelaskan menyelisihi apa yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah. Nah, alladzi la'iba bihimus syaitan, kata beliau. Di mana setan-setan atau syaitan-syaitan telah mempermainkan orang-orang murji'ah ini dalam memiliki pemahaman dalam beragama. Dia telah dipermainkan oleh syaitan. Nah. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-77, Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Nah, bukanlah kebaikan kalian memalingkan atau menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat. Jadi kebaikan itu bukan hanya menghadapkan wajah kita ke timur ke barat. Ketika kita sholat, barakallahu fikum. Kebaikan itu bukan itu saja. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyina. Tetapi yang namanya bir, kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab suci yang diturunkan, kepada para nabi. Naam, barakallahu fikum. Setelah itu Allah berbicara tentang barakallahu fikum bentuk-bentuk keimanan yang lain dalam bentuk amalan. Wa atal mala ala hubbihi. Ya, termasuk bentuk kebajikan adalah dia memberikan sebagian hartanya yang dia cintai. Nah, ya, harta yang dia sukai, dia berikan, dia bagikan kepada orang lain. Zawil kurba. Nah, yang pertama yang disebutkan lebih dahulu adalah sanak famili, kerabat keluarga kita. Mereka lebih berhak untuk kita beri, mereka lebih berhak untuk kita bagi. Paham ya? Nah, keluarga terlebih dahulu, baru orang lain. Barakallahu fikum. Wal yatama. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak yatim. Apa yang dimaksud dengan anak yatim? Ini. Nah, antum. Anak yatim itu apa? Hah? Apa? Sini. Maju. Ngantuk kelihatannya dia. Nah, maju sini, nak. Nah. Ya, pakai mic ini. Apa itu anak yatim? Ayo. Maju. Nah. Ya, dipegang mic-nya, dihidupkan, ya. Kasih tahu teman-temannya, apa itu anak yatim? Anak yang tidak memiliki ayah. Anak yang tidak memiliki ayah. Yatim itu. Hah? Kalau orang yang sudah gede-gede, ayah meninggal, banyak juga anak yatim berarti ya. Hah? Yang tidak memiliki ayah. Nah, barakallahu fikum. Misal orang-orang, sebentar, di sini dulu, sabar. Jadi orang-orang yang sudah gede-gede gitu, kalau enggak punya ayah, hanya sudah meninggal, namanya anak yatim itu. Hah? Enggak. Terus anak siapa? Anaknya? Bapaknya? Hah? Anak yatim bukan itu. Kalau dia sudah besar, orang tuanya meninggal, bapaknya. Anak yatim bukan? Yatim kan? Nah, coba tetap di situ, antum, maju sini. Angkanya masih ada yang kurang itu tentang anak yatim itu. Coba jelaskan apa itu anak yatim. Pakai mic-nya itu. Nah, apa anak yatim itu? Anak kecil yang orang. Ada di sana, ada di sana. Ada sana, ya. Anak yatim adalah anak kecil yang orang tuanya sudah meninggal dalam orang usia tuanya. Belum balik. Anak kecil yang orang tuanya sudah meninggal. Orang tuanya berarti dua-duanya nih, ayah dan ibunya. Ayahnya. Anak kecil yang ayahnya sudah meninggal dalam usia belum balik. Dalam usia dia belum balik. Jadi kalau sudah balir, ayahnya meninggal, anak yatim atau bukan? Dia sudah balir nih. Nah, sudah besar ya kan. Suaranya berubah, dia sudah mimpi indah ya kan. Nah, sudah balir. Kemudian ayahnya meninggal, anak yatim bukan itu? Hah? Itu kan tanda-tanda balir tuh. Ayahnya meninggal setelah dia balir. Yatim atau bukan? Tapi badannya masih kecil. Tapi dia sudah balik. Yatim atau bukan? Bukan. Karena sudah balik tadi ya. Nah, ahsan tah. Tayyib. Ya. Betul. Ijlisa. Jadi anak yatim itu adalah barakallahu fikum man mata abuhu, ya, barakallahu fikum, wa huwa saghir walam yablu. Orang yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan dia masih kecil dan dia belum baligh. Nah, sehingga kalau dia ditinggal mati oleh ayahnya dalam kondisi dia sudah baligh, maka dia tidak lagi menyandang status ya yatim. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi anak yatim ini menduduki peringkat kedua ya. Jadi setelah keluarga kita yang perlu kita perhatikan untuk kita bagi, untuk kita beri adalah anak yatim. wal masakin, dan orang-orang miskin. Naam, barakallahu fikum. Tayyib, al miskin wal faqir. Naam. Huma ya. Minal alfaq. Idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Nah. Ya. Al-miskin wal-faqir huma min al-fadh. Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Tayyib. Al-faqir dan miskin, fakir miskin, ya. Dia termasuk lafad-lafad yang masuk dalam kaidah idza ijtama'a iftaraqa. Ketika dia berkumpul dalam satu teks, ketika dia berkumpul dalam satu nas, maka dia akan memiliki arti yang berbeda. Ya. Nah, misal disebutkan al-fuqara wal masakin. Maka ketika kita menyebutkan dia bareng, artinya beda. Fuqara maknanya sendiri, miskin maknanya sendiri. Nah, idza ijtama'a iftaraqa. Kalau keduanya berkumpul, maka dia punya arti yang berbeda. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tetapi kalau dia berpisah, maka maknanya satu. Nah, ya. Di dalam ayat ini hanya disebutkan kalimat miskin, berarti masuk di dalamnya fuqara. Ya, masuk di dalamnya fuqara. Nah. Tayyib, apa bedanya miskin dengan fuqara? Ini level dari sisi taraf ekonomi masyarakat, ya, atau sebuah keluarga. Nah, fuqara itu lebih rendah daripada miskin. Fuqara itu lebih sulit hidupnya daripada miskin. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala wa ra'a. Kata beliau, al-faqir Taib, sebelumnya tadi yang saya nukilkan kalam Syekh Rabi' tentang beda murji'ah fuqaha dengan murji'ah yang lain, itu dilihat dalam kitab Az-Zari'ah jilid 2 halaman 10 ya. Nah, jilid 2 halaman 10. Tentang bedanya murji'ah fuqaha dengan murji'ah yang lain. Nah. Adapun bedanya fuqara dan miskin, barakallahu fikum, itu bisa dilihat dalam Az-Zari'ah jilid 2 halaman 13 dan 14. Nah. Tapi kata Syekh Rabi, al-faqir alladhi la yajidu syai'an. Al-faqir alladhi la yajidu syai'an. Faqir itu adalah orang yang memang tidak punya apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Ya, untuk barakallahu fikum dayib, makanan pokok yang dia butuhkan pada hari itu. Nah. Wal miskin huwallazi yajidu syai'an. Wal miskin huwallazi yajidu syai'an. Sedangkan orang miskin, orang yang masih punya sesuatu. Ya, dari makanan pokok yang dia butuhkan hari itu masih ada. Barakallahu, masih bisa makan lah, ya, barakallahu fik. Nah, walaupun makannya tidak layak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu beda antara fakir dan miskin. Fakir yang memang enggak punya apa-apa, kalau miskin masih punya sesuatu yang bisa dia makan. Barakallahu fikum. Nah. Ya'ni, kata beliau, ya'ni, yang dimaksud dengan yajidu syai'an, yasuddu masaddan. Ya'ni yasuddu masaddan min hajatihi. La kullu hajatihi. Ya, yasuddu masaddan min hajatihi la kullu hajatihi atau kullu hajatihi. Naam. Dia masih memiliki sesuatu yang bisa mengganjel perutnya, ya. Naam. Barakallahu fikum. Dari kebutuhan yang dia perlukan, tetapi tidak semua yang dia butuhkan itu tercukupi. Naam. Artinya sebagian kebutuhan pokok adalah, ya, barakallahu naam. Tempat tinggal, ya, masih ada, walaupun di bawah kolong jembatan, gitu ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Pakai rumah-rumah kardus itu, ya. Nah, ada dia tempat tinggal. Makan, ya masih bisa makan, barakallahu fikum. Naam. Ya, sehari, naam, satu kali dengan nasi bungkus, ya. Naam. Pakaian, ya masih ada, walaupun barakallahu fikum cuma punya dua helai, ya. Dengan menggunakan jurus mbah ringgu. Naam. Diumbah, kering, di ngu. Ya, dicuci, kering, terus dipakai. Itu miskin namanya, orang miskin. Naam. Jadi sebagian kebutuhan pokoknya itu ada, walaupun tidak bisa memenuhi secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Naam. Apa dalilnya? Barakallahu fikum. Dalilnya kata Syekh Rabi, kama qala tabaraka wa ta'ala fi qissati al-Khadir wa Musa inda kharqis safinati. Dalilnya sebagaimana yang Allah sebutkan pada kisahnya Nabi Khadir dan Nabi Musa, yaitu pada peristiwa ketika kapal yang mereka tumpangi dilubangi oleh Khadir. Nah, tayyib. Ketika Khadir bercerita memberikan jawaban dari misteri-misteri perbuatannya yang aneh, apa kata Khadir? Ammas safinatu fakanat limasakina. Ya, ammas safinatu fakanat limasakina. Adapun perahu yang tak lubangi itu adalah perahunya orang-orang miskin. Nah, di sini disebutkan apa? Orang miskin tapi masih punya perahu untuk dia mencari apa? Kehidupan. Artinya masih punya sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Mereka biasa kerja di laut, nelayan. Ya. Maka saya ingin membuat cacat perahu mereka agar tidak diambil oleh raja yang zalim. Naam, sukanya ngambil perahu yang bagus-bagus buat dikoleksi. Barakallahu fikum. Naam. Jadi kalau perahunya bolong, raja itu tidak akan sudi mengambilnya. Tayyib. Kemudian kata Syekh, qalu haula'i indahum safinatun. Qalu, yaitu para fuqaha mengatakan, haula'i indahum safinatun. Mereka-mereka ini masih punya perahu. Wa ma'a zalika utliqa 'alaihim annahum masakin. Nah, bersamaan dengan itu mereka tetap dibilang sebagai miskin. Paham ya? Nah, jadi orang miskin itu kadang masih punya masih punya kerjaan, masih punya kendaraan, barakallahu fikum. Nah, baik, ya, masih punya-punya lah, tapi enggak cukup. Nah, dengan kebutuhan yang pokok yang mereka perlukan. Barakallahu fikum. Nah, baik, ya. Nah, nanti jangan mengkritik, oh bilangnya miskin-miskin, masih punya motor aja kok bilang miskin. Nah, miskin itu kalau ente jalan kaki, nah, baru miskin. Ya, nah, itu terbantah dengan ayat ini ya. Di dalam Al-Quran disebutkan bukan punya motor, kapal bahkan. Ya, punya kapal masih dibilang miskin. Na'am, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ada Syekh, fahada yadullu ala annal faqir adna halan minal miskin. Naam. Fahada yadullu ala annal faqir adna halan minal miskin. Maka hal ini menunjukkan bahwa fakir itu lebih rendah taraf hidup. Ya, keadaan ekonominya dibandingkan orang-orang miskin. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nah, di dalam ayat, di situ hanya disebutkan miskin. Barakallahu fikum. Nah, artinya, kalau orang miskin saja termasuk prioritas, padahal mereka masih punya untuk kita kasih, maka al-fuqara min babil aula. Orang yang fakir lebih utama lagi untuk kita prioritaskan, kita bagi, kita kasih. Barakallahu fikum. Naam. Baik, ya. Jadi orang-orang yang punya banyak duit itu sebenarnya enggak usah pusing ngabisin duit. Kadang orang-orang itu kalau udah jadi banyak duit itu kadang pusing, ya. Punya banyak duit mau diapain? Akhirnya dia hura-hura pesta-pesta. Ya, parti sana, parti sini, barakallahu fikum tayyib. Beli mobil mewah ini itu macam-macam ya. Nah, biar duitnya itu bisa ya, nah dia kurangi tapi enggak berkurang-kurang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, itu orang kaya yang bodoh ya. Nah, BODOH, bodoh. Nah. Ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Orang kaya yang pintar, barakallahu fikum, banyak sekali ya, tempat-tempat yang bisa dialokasikan untuk barakallahu fikum membagikan hartanya yang banyak tadi. Nah, ya, harta yang banyak tadi kalau dia belikan mobil mewah atau dia mengadakan party, mengundang teman sana kemari atau mengadakan barakallahu fikum pertunjukan-pertunjukan, habis semua itu. Nah, ya, tidak ada yang akan dia bawa nanti di akhirat. Tapi kalau barakallahu fikum tayyib, dia ya mungkin dia bentuk sebuah yayasan khusus ya, naam, yang tujuan dari yayasan yang dia bentuk tadi untuk menyalurkan hartanya yang melimpah ruah tadi untuk perkara kemanusiaan, untuk perkara barakallahu fikum menyebarkan agama, tayyib, itu nanti bermanfaat ya di akhirat, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang punya pemikiran seperti ini orang kafir justru. Ya. Nah. Baik. Jadi orang-orang kafir yang kaya-kaya itu orang, mereka punya yayasan. Ya, mereka membangun sebuah yayasan, barakallahu fikum, tujuannya tadi untuk perbuatan sosial dan kemanusiaan. Ketika terjadi bencana ya, ketika terjadi kelaparan, nah, itu uangnya disalurkan ke sana. Nah, barakallahu fikum. Ya, orang muslim, nah, barakallahu fikum, paling segelintir yang punya pemikiran yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Allah musta'an walik. Dan Islam sudah mengajarkan poin yang satu ini bagi orang-orang yang mempunyai harta berlimpah ruah, banyak sekali tempat-tempat yang bisa dia bagi. Barakallahu fikum. Wa ibnus sabil, kemudian juga bisa dia kasih kepada barakallahu fikum ibnus sabil ya, anak jalanan, barakallahu fikum. Nah, maksudnya adalah musafirin, orang-orang yang barakallahu fikum tayyib musafir yang kehabisan bekalnya. Nah, barakallahu fikum. Wasailina, dan para pengemis-pengemis. Nah, ya. Dia kasih, barakallahu fikum. Terlepas dari barakallahu fikum profesi pengemis itu. Nah, di dalam Islam bagaimana? Tapi kalau ada orang yang minta dan mintanya bukan dengan cara yang haram, kita kasih. Wafir riqab, dan pada budak-budak. Naam. Tayyib. Sebagian ahli tafsir menyebutkan al-mukatabin. Ya, al-mukatabin. Yaitu budak-budak yang sedang dalam proses kemerdekaan dirinya. Nah, jadi dia ingin menebus dirinya. Dia ingin membeli kemerdekaan untuk dirinya. Namanya mukatabah. Ya, budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya. Nah, kadang dia ngumpulin, dia sudah negosiasi dengan tuannya. Nah, bos, saya ingin mukatabah. Nah, berapa harga saya? Oh, boleh. Nah, berapa? 2.000 dinar. Nah, sudah dia nabung. Ya, nah dia kerja, nabung, barakallahu fikum. Nah, yang seperti ini bagi para muhsinin yang kaya-kaya tahu si fulan ingin mukatabah, wajib dibantu. Nah, ya, dibantu, ditolong, barakallahu, agar dia bisa memerdekakan dirinya. Makanya dalam Islam itu kafarat-kafarat dosa, ya, sumpah itu bentuknya adalah barakallahu fikum darbur riqab atau membebaskan budak. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Kemudian dia menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdillah. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Orang-orang yang menunaikan janjinya ketika dia berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dan orang-orang yang bersabar, barakallahu fikum, dalam kondisi naam, sulit, dalam kondisi susah. Baik. Itu semua adalah bentuk-bentuk amal keimanan. Nah, sebagiannya adalah dalam bentuk keyakinan, ada bentuk ucapan, ada bentuk amalan. Nah. Qala Muhammad Ibn Husain sa'ala Abu Dzarrin an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman fatala alaihi hadhil ayah. Berkata Muhammad Ibn Husain, yaitu Imam Al-Ajurri, sahabat Abu Dzar pernah bertanya kepada Rasul tentang apa itu iman, maka Rasul hanya membacakan ayat ini. Nah, menunjukkan bahwa amalan itu adalah bagian dari keimanan. Barakallahu fikum. Nah, setelah itu beliau akan menukilkan secara periwayatan tentang asar Abu Dzar yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tayyibi soal-soalat. Apa warna kesukaan Nabi? Putih. Nah, dalam Syama'il Muhammadiyah bisa antum lihat situ. Ya, dalam Riyadhus Shalihin juga ada. Warna kesukaan Nabi itu adalah warna putih. Barakallahu fikum. Nah. Apakah boleh menyatukan niat antara yang wajib dan yang sunnah seperti puasa Senin Kamis? Disatukan niatnya dengan puasa qada Ramadan, apakah boleh? Tidak boleh. Ya. Terkait dengan ishtirakun niyah, ini masuk dalam pembahasan ishtirakun niyah, memang ada khilaf di kalangan para ulama tentang boleh tidak beberapa amalan barakallahu fikum, na'am, atau satu amalan itu ada dua niatan di dalamnya. Nah, barakallahu fikum. Boleh atau tidak? Di sini terjadi khilaf. Sebagian mengatakan tidak boleh. Ya innamal a'malu binniyat. Masing-masing amalan itu ada niatnya. Barakallahu fikum. Na'am. Kalau mau puasa Senin Kemis, ya sudah niatkan Senin Kemis. Bertepatan ternyata itu dengan puasa Tasu'a dan Asyura. 9-10. Pas Senin. Senin Kemis ya. Nah, barakallahu fikum. Atau bertepatan dengan Seninnya. Ya, Seninnya itu bertepatan dengan Asyura-nya misal. Nah, sebagian mengatakan ya sudah, pilih mau yang mana? Asyura atau puasa Seninnya, Senin Kemis ya pas hari Seninnya. Nah, sebagian ada yang mengatakan demikian. Nah, maka bagi mereka yang berpendapat demikian, mereka akan menganjurkan pilih niat Asyura-nya karena Asyura itu apa? Momen ya, dia tidak berulang. Kalau Senin Kemis kan bisa minggu depannya dia amalkan. Nah, bagi pendapat yang kedua mengatakan boleh ya istirakun niyah fil a'mal. Dalam satu amalan ada beberapa niatan. Dengan ketentuan, nah yang pertama bentuk ibadahnya sama. Puasa sama puasa. Enggak bisa puasa sama sholat ya, puasa sama haji, enggak boleh. Yang kedua, hukum ibadahnya sama. Sunnah dengan sunnah. Barakallahu. Enggak bisa antara sunnah dengan wajib. Enggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga, salah satunya bukan qadha. Nah, sehingga dengan pertanyaan tadi jelas. Ya, tidak boleh. Wallahu ta'ala alam misal. Itu pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Abdul Rahman Sa'di. Nah, dia dalam kawaid fiqhiyah. Barakallahu fikum. Tayyib afan, mau nanya apakah boleh makmum sholat di samping imam dalam kondisi atau keadaan ada jamaah yang lain dan alasan si makmum karena keterbatasan tempat, apakah yang semacam ini boleh? Jika boleh, apakah juga boleh ketika tempat sholatnya longgar? Nah, tayyib, hal ini diperbolehkan barakallahu fikum ketika ya tadi keterbatasan tempat. Nah, jadi sudah full semua barakallahu fikum sampai belakang sampai atas ya. Nah, kemudian enggak ada lagi tempat. Nah, pas kebetulan di samping imam itu ada pintu ya. Nah, dia bisa masuk kemudian sholat di sampingnya imam tempat posisinya makmum barakallahu fikum. Nah, labas. Tapi kalau dalam kondisi longgar, ya dia menutupi tempat-tempat yang masih kosong. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa itu Al-Athari, Al-Ash'ari, Maturidi? Al-Athari itu nisbah kepada asar. Artinya orang yang berusaha mengikuti asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Asy'ari nisbah kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Salah seorang atau dialah yang menjadi barakallahu fikum penggagas. Penggagas dari kelompok Asy'ariyah. Nah, Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi kelompoknya itu dinamakan dengan Asy'ariyah. Nah, dan Asy'ariyah barakallahu fikum termasuk kelompok yang cukup besar ya di tengah-tengah kaum muslimin walaupun barakallahu fikum tidak bisa dikatakan menguasai seluruh dunia ya. Sampai ada klaim 99% umat Islam di dunia ini adalah Asy'ariyah. Nah, klaim seperti itu butuh adanya pembuktian, ya. Nah, mana surveinya? Siapa yang mensurvei? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi termasuk kelompok yang cukup besar ya, Asy'ariyah. Nah, itu pada marhalah kedua dari kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari. Di awal Abul Hasan Al-Asy'ari barakallahu fikum, dia adalah seorang Mu'tazili. Ya. Dia punya pemahaman Mu'tazili. Karena bapak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i itu adalah tokoh Mu'tazilah. Jadi sejak kecil Abul Hasan ini memang barakallahu fikum dididik, digembleng dengan pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Nah, karena memang sejak kecil cerdas sekali anaknya. Nah, sehingga kalau ketemu Mu'tazilah yang ashabur ra'i ya, nah, selalu mengedepankan logika dan akal, main dia. Nah, jadi antara Abul Hasan dengan ayah tirinya ini sudah biasa terjadi dialog. Nah, tapi Abul Hasan barakallahu fikum, dia adalah seorang anak muda yang haus akan ilmu. Dia tidak puas berhenti di titik itu saja. Terus mengkaji. Ya. Nah, ketika beliau mendapati secara logika juga pada pemahaman-pemahaman Mu'tazilah ini ada yang enggak masuk logikanya dia, ya. Nah, dengan dalil juga enggak cocok, dia akhirnya bertanya-tanya. Nah, akhirnya dia terus mengkaji, belajar barakallahu fikum ya tadi. Yang sering berseberangan dengan Mu'tazilah itu adalah Maturidiyah atau Kullabiyah. Nah, Karramiyah barakallahu fikum. Nah, sehingga beliau pun mencoba menyelami barakallahu fikum pemahaman mereka. Nah, tayyib. Akhirnya di situ dia mendapati, oh di sini yang enggak benernya Mu'tazilah. Nah, akhirnya dimodiflah sama beliau. Ya. Kemudian beliau menggagas satu pemahaman barakallahu fikum dalam pembahasan asma wa sifat, na'am, yang itu dikenal dengan pemahaman Asy'ariyah. Nah, dan berkembang besar barakallahu fikum. Nah, sehingga punya jaulah wa syaukah, punya dominasi dalam pertumbuhan umat Islam barakallahu fikum. Nah, sebagian raja-raja yang terkenal barakallahu fikum itu punya pemahaman Asy'ariyah. Nah, sehingga saya Salahuddin Al-Ayyubi juga Asy'ari barakallahu fikum. Nah, tapi sekali lagi barakallahu fikum, Abul Hasan ini adalah seseorang yang haus akan ilmu, beliau terus mengkaji. Ya, nah, pada pemahaman Asy'ariyah yang tadi sudah terlihat kokoh, beliau melihat masih ada sisi kelemahan. Nah, siapa yang sering berseberangan dengan mereka, bantah-bantahan? Ya. Madzhab Hambali ini. Akhirnya beliau membaca buku-bukunya Imam Ahmad, barakallahu fikum, mengkaji-mengkaji, baru menyadari. Ya, wah, ternyata ini enggak benar. Nah, akhirnya beliau rujuk barakallahu fikum. Nah, dan beliau rujuk secara gentle, secara terang-terangan ya, enggak sembunyi-sembunyi, beliau datang ke Masjid Jami' barakallahu fikum. Nah, beliau mengenakan mantel begitu, kemudian beliau lepas. Nah. Ya, man arafani faqad arafani. Waman lam ya'rifuni fa'ana. Wah, gitu ya. Yang kenal saya, tahu siapa saya. Yang tidak kenal, perkenalkan. Nama saya adalah fulan, fulan, fulan, fulan. Nah, kemudian beliau menyatakan rujuknya dari barakallahu fikum penggagasan-gagasan beliau yang beliau anggap sudah menyeleweng dari jalur ahlus sunnah wal jamaah ya. Nah, kemudian beliau barakallahu fikum kembali kepada pangkuan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, dan itu bisa dilihat dalam kitab beliau Al-Ibanah, kemudian Maqalat Islamiyin, kemudian Risalatun li Ahli Sughr. Nah, barakallahu fikum, ini tiga risalah setelah beliau rujuk. Nah, itu Asy'ariyah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala miswab al-afu barakallahu fikum. Iya, tidak bisa kita jawab semua pertanyaan karena waktu yang terbatas dan ilmu juga ala kadarnya barakallahu fikum. Kami cukupkan sampai sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.